Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Mekton Shooting Broden. Yu Palapa. Pula ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain, ku tak berdaya, ku tak berdaya. Thank you. Berat.